Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kita berbaik dengan tetangga, dan tidak akan menjadi mukmin sejati tanpa kita peduli dengan tetangga. Sebuah refleksi di akhir zaman, di mana individualistik telah melanda kita, tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan teman. Bahkan tetangga adalah orang jauh nan di sana. Bisakah kita menjadi muslim sejati, peduli dengan tetangga, teman, handai taulan? Saya Khalil Nafis untuk RAS FM. RAS FM Jakarta.